jantungku, engkau rampok hatiku, tak kau beri aku kesempatan. Oh kasihan, kunyatakan cintaku, aku sayang padamu, tapi engkau tak menghiraukan. Oh. Lenggangmu lenggang aduhai, bikin hatiku terbuai. 100% senyummu bikin semutan mataku menggemaskan. Engkau betul jantungku, engkau rampok hatiku, tak kau beri aku kesempatan. Ha! Tapi aku nekat, aku tebal-tebalkan mukaku ini sayang, walau engkau robek hatiku, robek hatiku, robek hatiku. Wajahmu takkan kulupa, walaupun semenit saja. Matamu tambah menggoda, bikin aku salah tingkah. Nyatakan cintaku, aku sayang padamu, tapi engkau tak menghiraukan. Tapi aku nekat, biar kau kata aku lelaki yang kualat. Apa daya cinta sudah lega, robek hatiku, robek hati. Robek hatiku. Ah, menggemaskan. Engkau betul jantungku, engkau rampok hatiku, tak kau beri aku kesempatan. Ha! Tapi aku nekat, aku tebal-tebalkan mukaku ini sayang, walau engkau bilang aku edan. Robek hatiku, robek hatiku. Nyatakan cintaku, aku sayang padamu, tapi engkau tak menghiraukan. Ha! Tapi aku nekat, biar kau kata aku lelaki yang kualat. Apa daya cinta sudah lekat, robek hatiku, robek hatiku. Robek hati.